Hadis ke-8, berkata Abu Dawud, Haddatsana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, Qala haddatsana Ibn Mubarak An Muhammad bin Ajlan dari Qaqa' bin bin Hakim, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. Sesungguhnya aku ini bagaikan orang tua kalian yang akan mengajarkan kepada kalian. Apabila salah seorang dari kalian mendatangi WC atau buang air, maka janganlah ia menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Dan jangan ia cebok dengan tangan kanannya. Dan adalah beliau menyuruh untuk cebok dengan 3 batu dan melarang untuk cebok dengan menggunakan kotoran yang telah kering dan rimmah, yaitu tulang. Hadis ini sama dengan sebelumnya. Hadis ke-9, Haddatsana Musaddad bin Musarhad, ia berkata Haddatsana Sufyan dari Zuhri, dari Atha bin Yazid al-Laythi, dari Abu Ayyub, ya, dalam sebuah riwayat. Ia berkata, Iza ataitumul ghaid, fala tastaqbilul qiblah bi ghaidin wala baul, walakin syarriqu au gharribu. Faqadimna syam, fawajadna marahid, qad bunyat qibalal qiblah, fakunna nanharifu anha wa nastaghfirullah. Abu Ayyub berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendatangi buang air, jangan kalian menghadap kiblat, ya, dengan buang air besar atau buang air kecil, akan tetapi menghadap timur atau baratlah, ya, karena kota Madinah kiblatnya ke arah selatan. Abu Ayyub berkata, kami pun datang ke Syam, kami mendapati WC telah dibangun menghadap kiblat, maka kami pun miring darinya dan kami memohon ampun kepadanya. Di sini Abu Ayyub memahami larangan menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang air itu mutlak, tidak dibedakan antara di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Hadis yang ke-10, Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Amr bin Yahya dari Abu Zaid, dari Ma'qil bin Abi Ma'qil Al-Asadi, ia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblataini bi baulin aw ghaid." Rasulullah SAW melarang kami untuk menghadap kiblat dengan buang air kecil atau buang air besar. Ya, Rasulullah SAW melarang kami untuk menghadap 2 kiblat, yaitu Baitul Maqdis dan Ka'bah. Baik dengan buang air kecil maupun buang air besar. Abu Daud berkata, Abu Zaid ini adalah Maula Bani Sa'labah. Hadis-hadis ini sama dengan yang telah kita sebutkan pada hadis yang sebelumnya tentang larangan menghadap ke kiblat, ya, ataupun membelakangi kiblat ketika buang air kecil maupun buang air besar.